الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز أخواني في الدين أعزكم الله di ayat yang ke-18 dan setelahnya dari surah Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang orang-orang munafik ketika mereka hidup di dunia ini bagaimana, demikian juga ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Dan sering diulang-ulang ini karena manusia ini dibagi menjadi tiga, mukmin, kemudian kafir, kemudian munafik. Barakallahu fikum. Mukmin ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafirnya kufur. Sementara orang yang plin-plan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai munafiqun. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak 100% bersama dengan orang mukmin, juga tidak 100% bersama dengan orang kafir. Akan tetapi dia memiliki dua sifat, dua sikap. Dia secara zahir sebagai seorang muslim bersama, berbaur, bergaul dengan kaum muslimin, tapi hatinya, loyalitasnya bersama dengan orang-orang kufar. Barakallahu fikum. Dan banyak dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifatnya, karakternya orang-orang munafikin ini, agar supaya tentu kita tidak memiliki dan menyamai sifat-sifat orang-orang munafikin ini. Barakallahu fikum. Ya, tentu kita berusaha, berupaya untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat munafikin yang senantiasa berdusta. Barakallahu fikum. Untuk mengemas dan membungkus kedustaannya ini agar supaya nampak betul, nampak benar. Mereka membubuinya dengan sumpah. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang lalu, ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah mereka itu sebagai junnah, sebagai tameng. Sumpah mereka bahwa mereka beriman kepada Allah, mengakui Allah sebagai satu-satunya sesembahan, mengakui bahwa Rasul adalah utusan Allah yang harus diikuti, ditaati. Sumpahnya ini dijadikan junnah. Junnah itu tameng, perisai, agar supaya dia tidak dibunuh sebagai seorang kafir. Barakallahu fikum. Tidak diambil hartanya karena kekufurannya. Agaklah. Sebenarnya kufar mereka sebagaimana ayat sebelumnya, hum fiha khalidun, mereka kekal dalam api neraka. Tapi karena adanya pengakuan dia disertai dengan sumpah agar supaya orang percaya pengakuannya. Jadi, maka dengan itu tidaklah ditumpahkan darahnya sebagai orang kafir dan juga tidak diambil hartanya. Jadi, tapi dengan kondisi dia berada di tengah-tengah kaum muslimin dengan gampang dan mudah membuat gonjang ganjing di tengah-tengah kaum muslimin, membuat gaduh, membuat ricuh. Barakallahu fikum. Sehingga ada saja masalah-masalah yang mereka munculkan. La haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang karakter mereka ini agar supaya ketika kita berada di satu tempat, di satu zaman yang orang ada memiliki sifat-sifat ini, agar supaya kita berhati-hati daripadanya. Jadi, berhati-hati dari orang yang seperti ini. Jadi, ngakunya muslim tapi justru menyerang Islam dan kaum muslimin. Jadi, tidak pernah ada kata-kata baik muncul dari dia kecuali hanya sekedaran bahwa dia diakui sebagai seorang muslim. La haula wa quwwata illa billah. Sifat mereka berdusta. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, idza haddatsa kadzaba. Sampai sifat pendusta ini mereka bawa masuk ke alam akhirat. Barakallahu fikum. Sifat buruk mereka ini mereka masuk ke alam akhirat dalam kondisi mereka bawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka semuanya. Baik, mukminnya, muslimnya, kafirnya, munafikinnya dibangkitkan semuanya. Masya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum." Subhanallah. Mereka bersumpah. Baik. Mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka kalangan dari kalangan kaum mukminin, kaum muslimin. Sebagaimana dulunya di ketika mereka di dunia bersumpah bahwa mereka muslim mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Pengakuan mereka ini, sumpah mereka ini. Barakallahu fikum. Mereka mengira bahwa ketika mereka mengaku di hari akhirat sebagai seorang muslim, itu akan memberikan kemanfaatan kepada mereka sebagaimana di dunia memberikan kemanfaatan kepada mereka. Manfaatnya apa di dunia ketika mereka mengaku sebagai muslim? Yaitu tidak ditumpahkan darahnya sebagai orang kafir dan tidak diambil hartanya. Barakallahu fikum. Maka mereka mencoba untuk melakukan hal yang sama di hari akhirat, bersumpah juga bahwa mereka adalah orang mukmin, muslim. Masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menjauhkan kita dari sifat yang buruk ini, al-kadzib. Barakallahu fiik. Hatta dalam masalah senda gurau hendaknya dijauhi yang namanya al-kadzib. Kata Allah Subhanahu wa taala, yahlifuna lahu fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadibun. Masyaallah. Sesungguhnya mereka inilah, barakallahu fikum, orang-orang yang mendustakan atau para pendusta. Mereka lah orang-orang yang berada pada puncak kedustaan. Selama dia hidup, selama itu pula dia berdusta. Mendustakan dirinya sendiri dan mendustai orang lain. Barakallahu fikum. Dia sebenarnya bukan mukmin, tapi dia mencoba untuk menipu dirinya. Bukankah ini adalah siksaan? Barakallahu fikum. Bukan kepribadiannya yang dia pakai. Sesungguhnya bukan mukmin dia, tapi dia mencoba untuk menampakkan bahwa dia sebagai seorang mukmin. Berapa tahun dia melakukannya? Kan seumur hidup dia kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wa illa billah. Sampai mati dia membawa sifat ini, sifatun nifaq. Baik, sudah kita lewati dan sering kita lewati sekali lagi. Dan sifat-sifat munafikin yang Allah Subhanahu wa taala beberkan kepada kita supaya kita jauhi. Baik. Dia mau mencoba di hari akhirat. Baik. Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan diri bahwa mereka mukmin, muslim. Juga ketika mereka bersama dengan kaum muslimin di as-sirat, mereka pun mengatakan alam lakum ma'akum unduruna naqtabis min nurikum barakallahu bikum unduruna naqtabis min nurikum qilarji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Ketika itu mereka tidak memiliki cahaya, hanya orang-orang yang beriman yang memiliki cahaya, cahaya iman di dunia. Cahaya ini pula yang mereka dapatkan nanti di hari akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur." Siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak akan pernah memiliki cahaya. Di mana ini? Jangan terlalu besar suaranya itu. Masya Allah. Unduruna naqtabis min nurikum. Ketika mereka tidak memiliki cahaya, mereka memanggil orang-orang beriman yang ada di hadapannya, unduruna, tunggu kami, tunggu kami, wahai fulan, naqtabis min nurikum, agar supaya kami bisa mendapatkan cahaya dari cahaya kalian. Kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Pulang, pulang kalian ke dunia, cari cahaya ini di dunia. Barakallahu fikum. Faduriba bainahum bisur, maka dipasanglah tembok. Barakallahu bikum, antara mereka dan orang-orang mukmin. Dihalangi mereka, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batinhum fihi rahmah wa zahiruhum min qibalihi al-'adab. Yunadunahum, sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih saja mereka memanggil. Yunadunahum, masih mereka memanggil orang-orang mukmin. Alam nakum ma'akum, ya fulan, tidakkah dulunya kita bersama-sama? Tidakkah dulunya kita sholat bersama? Tidakkah dulunya kita gotong royong bersama? Tidakkah ini, tidakkah itu? Alam nakum ma'akum, tidakkah kita mungkin barakallahu fikum sholat berjamaah, barakallahu fikum bahkan buka bersama? Baik. Sebagaimana dulu jadi dunia yang mereka sampaikan. Dan ini tidak diingkari oleh orang-orang beriman. Kalau malah iya betul. Kalian sholat bersama dengan kami, puasa bersama. Bahkan keluar jihad di beberapa peperangan. Kalau malah iya betul. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian barakallahu fikum fatantum anfusakum wa tarabbastum. La haula wa la quwwata illa billah. kalian membinasakan diri kalian sendiri dengan kemunafikan dan kemaksiatan. Fatantum anfusakum. Kalian membinasakan diri kalian dengan kenifakan dan kemaksiatan. Wa tarabbastum, dan kalian menunggu-nunggu kematian. Kematian siapa yang mereka tunggu? Dari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kematian dan kebinasaannya kaum muslimin, ini yang mereka harapkan luar biasa. Kalau kaum muslimin kalah dalam perang, oh bahagia luar biasa mereka. Senang kalau kaum muslimin kalah dalam peperangan. Tapi kalau kaum muslimin menang dalam peperangan, oh hati mereka merasa ciut. Tidak nyaman mereka dengan kemenangan kaum muslimin. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Kalau kaum muslimin menang, dia mengatakan, oh tidak kan kita sama-sama. Baik. Tapi kalau kaum muslimin kalah, mereka mengatakan, ah iya kan, apa memang ana bilang dulu. Subhanallah. Wa tarabbastum wartabtum, kalian ragu-ragu. Mudzabdzabin, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya. Wa gharratkumul amani, kalian pun ditipu oleh angan-angan kalian sampai datang kematian menjemput kalian. La haula wa quwwata illa billah. Inilah kondisi orang-orang munafikin. Mereka mengira pengakuan mereka sebagai orang mukmin di hari akhirat sama seperti pengakuan mereka di dunia. Ala innahum humul kadibun, sungguh mereka itulah para pendusta yang sesungguhnya. Mereka lah orang-orang yang berada pada puncak kedustaan. Barakallahu fiik. Selama hidup mereka, mereka berdusta. Tidakkah kemunafikan adalah kedustaan? Baik. Tidak sesuai dengan apa yang dia nampakkan dan apa yang ada dalam diri mereka, dalam jiwa mereka. Dusta. Kadib. Kepura-puraan. Selama hidup mereka, mereka berdusta. Mereka berpura-pura. Kalau bahasa mungkin lebih sederhananya, pura-pura. Baik. Mereka menipu diri mereka sendiri. Makanya mereka dianggap taib. Orang-orang yang berada pada puncak kedustaan. Beda dengan orang-orang kafir, jelas-jelas kekafirannya dan menyatakan diri sebagai orang kufar. Istahwada alaihimus syaitanu fa'ansahum dikrallah. Allah SWT mengatakan bahwa mereka-mereka itulah orang-orang munafik, orang-orang yang telah dikuasai dan ditipu daya oleh syaitan. Syaitan telah menguasai mereka. Baik. Mereka telah dipedaya. Istahwada alaihimus syaitan. Fa'ansahum dzikrallah, sehingga mereka lupa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan dan juga tidak meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula illa billah. Istahwala 'alaihim syaitan fa ansahum dzikrallah. Mereka lupa. Ala inna hizballahi humul khasirun. Mereka itulah tentara-tentara syaitan, pengikut-pengikut syaitan. Barakallahu fiik. Mereka dijadikan bala tentara oleh syaitan untuk membuat, barakallahu fiikum, membuat kegaduhan, kericuhan, mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti dia. Barakallahu fikum. Orang-orang munafikin kerjanya apa? Melarang orang melakukan kebaikan dan memerintahkan mereka untuk melakukan kejelekan. Pekerjaannya syaitan. Makanya mereka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala hizbus syaitan. Mereka adalah bala tentaranya syaitan. Mereka melakukan apa yang diinginkan oleh syaitan akhirnya. Jadi seperti kita katakan kemarin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Uhud dengan 1000 pasukan. Paham barakallahu'alaikum. Sementara dari orang-orang kafir Quraisy 3000 pasukan. 1:3. Barakallahu'alaikum. 1:3. Di pertengahan jalan, Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, apa yang dia lakukan? Melakukan penggembosan. Baik. Mempengaruhi orang-orang agar supaya pulang dan tidak jadi berangkat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan menuju Uhud melakukan peperangan. 300 orang, coba 300 orang dipengaruhi. Barakallahu fikum. Semuanya munafikin lah. Barakallahu fikum. Tapi karena munafikin ini jago dia. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' li qawlihim. Dia memiliki kemampuan bersilat lidah. Penampilannya necis. Meyakinkan. Tu'jibuka ajsamuhum. Boleh jadi mungkin gagah. Berwibawa. Kata-katanya memukau, sehingga Allah mengatakan wa iyyakulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada. Kalau dia berbicara, kalian akan mendengarkan ucapannya, mengikuti kemauan. La hawla wala quwwata illa billah. Balik 300 orang. Akhirnya yang sampai ke Uhud cuma 700 orang sahabat. La haula wala quwwata illa billah. Maka mereka ini dikatakan apa? Hizbus syaitan. Bala tentaranya syaitan. Dia yang melakukan tugas-tugasnya syaitan, pekerjaannya syaitan. Istahwala 'alaihim asyaitan fa ansahum dzikral. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itulah hizbus syaitan, kelompoknya syaitan, pasukannya syaitan, pengikutnya syaitan. Baik. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Sesungguhnya kelompoknya syaitan, pasukannya syaitan ini akan menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan di hari akhirat kelak. Barakallahu fiik. Apa yang dia dapati di dunia? Dia tidak dapat apa-apa kecuali kesengsaraan. Baik. Jiwa merana. Dia tidak akan pernah mendapatkan tumaknina, ketenangan jiwa. Baik. Yang ada pada mereka al-qalaq, keguncangan. Wallahul musta'an. Ala inna hizba syaitani humul khasirun. Sesungguhnya kelompoknya syaitan, pasukannya syaitan, pengikutnya syaitan, ialah orang-orang yang akan merugi di dunia dan di hari akhirat. Innal ladina yuhadduna allaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, muhaddah, musyaqqah, menyimpang, menyempal, menjauh, barakallahu fikum, menyelisihi, menyelisih Allah dan Rasulnya. Allah tetapkan inna, sesungguhnya Allah memastikan. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ulaika fil adallin, mereka-mereka itulah adalah orang-orang yang hina dina. Barakallahu bikum. Orang-orang hina, rendah. Barakallahu bikum. Di dunia dan di hari akhirat. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Kenapa mereka harus dihinakan dan direndahkan? Karena Allah telah menetapkan bahwa kemenangan milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman yang akan menang, dia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari akhirat. Barakallahu bikum. Pertolongan Allah akan senantiasa menyertai orang-orang beriman. Baik. Perlindungannya, kemenangannya. Baik. Ini sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Baik. Kemudian Allah mengatakan, mengingatkan kita untuk menetapkan sikap yang benar sesungguhnya. Kata Allah SWT, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati orang-orang yang beriman jujur benar dalam keimanan mereka. Yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan pernah mendapati orang yang beriman seperti itu mencintai dan berloyal kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiik. Mencintai, loyal, membela orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang itu adalah bapak mereka sendiri atau anak mereka sendiri. Disinilah diuji seseorang dari keimanannya. Apakah dia lebih mencintai anaknya yang menyimpang atau dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya? Barakallahu fiik. Walaupun ayahnya sendiri yang begitu dia hormati, begitu dia banggakan, begitu dia sayangi, atau anaknya, atau saudara mereka, atau kerabat mereka. Jadi, kalau memang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan berloyal kepada mereka-mereka ini dalam kondisi kafir walaupun kerabat dekat. Baik. Kedekatan dan perbuatan baiknya dia itu hanya sekedar bahwa itu adalah karena kekerabatan, bukan karena faktor agama. Barakallahu fiik. Baik. Sebagaimana kita katakan, barakallahu fiikum, ketika orang kafir itu tidak memerangi kita, tidak memaksa keluar kita dari negeri dan kampung kita, mengusir kita, dan tidak membantu orang dalam mengusir kita dan memerangi kita, maka tidak mengapa untuk berbuat baik. Jadi, seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ibuku datang dalam kondisi dia musyrikah. Apa asil ummi? Bolehkah aku berhubungan dengan ibuku, melakukan kebaikan untuknya dalam kondisi dia kafir musyrik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Suili ummaki." Silakan kau berbuat baik kepada ibumu. Barakallahu fikum. Semata-mata itu karena kekerabatan, bukan karena agama. Baik. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau kedua orang tuamu memaksa engkau untuk berlaku syirik, berlaku kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah engkau mentaatinya. Fala tuti'huma. Dalam urusan ketaatan kepada orang tua dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak pernah boleh taat kita kepada siapapun dari kalangan makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi engkau sebagai anak tetap harus berlaku baik terhadap kedua orang tuamu di dunia ini secara ma'ruf. Kalau dia kekurangan makanan, diberi makanan. Tidak ada tempat tinggal, kalau kita bisa mampu membuatkannya tempat tinggal, memberikannya tempat tinggal, maka kita berikan. Semoga dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh sang anak, terketuk hatinya untuk memeluk Islam. Barakallahu fikum. Terbuka hatinya, lapang hatinya untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia mengajak kepada kesyirikan, maka tidak pernah boleh kita mentaatinya. Tabarakallahu fikum. Tapi loyal dalam urusan agama, maka tidak. Barakallahu fikum. Membantu sedikit pun dalam urusan kekufuran tidak diperbolehkan. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min. Orang yang beriman dengan keimanan yang betul ini, mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhin min, dan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Di dunia ditolong, dibela, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. خَالِدِينَ فِيهَا, kekal mereka di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun telah meridhai mereka. أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ. Mereka-mereka inilah Hizbullah. Baik. Hizbullah, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebagaimana mereka Hizbullah mengajak orang-orang untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan, menjauhkan diri dari kejelekan-kejelekan. Sementara munafikin Hizbus Syaitan. Baik, melarang orang dari kebaikan dan mengajak pada kemungkaran. Mereka bersifat kikir dan mengajak orang untuk berlaku kikir. Mengajak kepada kejelekan intinya, sehingga mereka dianggap Hizbus Syaitan. Sebagaimana juga kebalikannya, orang-orang beriman mereka dianggap Hizbullah karena mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Sungguh tentara Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka-merekalah orang-orang yang sukses di dunia dan di hari akhirat. Al-falah, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan di dunia dan di hari akhir. Jadi tentunya kita berharap bahwa semoga kita termasuk jundullah, hizbullah, dan tidak termasuk hizbus syaitan. Wallahul musta'an. Jadi kita cukup sampai sini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.